الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah ya sekalian. Setelah kita beristirahat sejenak, kita kembali melanjutkan ta'alim kita. Dan terakhir kita telah sampai kepada keutamaan yang kedua. Dan sebelum lanjut membaca keutamaan yang kedua ini, terakhir kita mengulas sedikit tentang iradatullah, yang mana iradatullah terdapat dua, yaitu iradatullah kauniyah dan iradatullah syar'iyah. Adapun dalil iradatullah kauniyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum." Dan Allah Subhanahu wa taala hendak menginginkan untuk mengampuni kalian. Ikhwah sekalian, kita lanjutkan membaca perkataan Syekh di sini. Fi hadzal hadits bayanun anna fi luzumi sunnati an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salamatun min al-firqati al-madmumati allati tu'adu ahlaha bin-nar. Hunaka fi al-thamarati al-ula dhakara al-ikhtilaf wa qad yahduthu al-ikhtilaf wa la yasilu ila firqatin. فاتباؤك للسنة يسلمك من الاختلاف. هناك في الثمرة الثانية ذكر فرق وهذا خبر ذكر فرقا وهذا خبر من الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إعجاز وتصديق لنبوته صلى الله عليه وآله وسلم. إذا الأمر حصل كما قال عليه السلام وحصلت فرق, هناك الخوارج وهناك المعتزلة وهناك المرجئة وهناك الجهمية وهناك الرافضة, فرق كثيرة حصلت. أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الفرق ستبلغ إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ما هي؟ هي التي تكون ما عليه أنا وأصحابي. Atasyah, dalam ayat ini ada penjelasan bahwasanya dengan berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan keselamatan dari kelompok-kelompok yang tercela yang diancam pelakunya dengan neraka. Di sana kata Syekh, pada keutamaan yang pertama disebutkan perselisihan-perselisihan, dan perselisihan itu telah terjadi akan tetapi belum sampai kepada kelompok-kelompok. Maka dengan mengikutinya kamu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan menyelamatkan kamu dari perselisihan. Di sini pada keutamaan yang kedua disebutkan kelompok-kelompok, dan ini adalah khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padanya ada penguat, ada ijazah dan pembenaran terhadap nubuwah beliau. Jadi perkara yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaitu terjadinya perpecahan, terjadinya banyak kelompok-kelompok, ini telah terjadi. Di sana ada khawarij, di sana ada mu'tazilah, di sana ada murji'ah, di sana ada jahmiyah, dan di sana pula ada rafidah. Kelompok-kelompok yang banyak telah terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengkhabarkan bahwasanya kelompok-kelompok ini akan mencapai kepada jumlah ya 33 kelompok, semuanya di dalam neraka kecuali satu. Siapa dia? Kata Rasulullah, dia yang mengikutiku, mengambil contohku, melaksanakan apa-apa yang telah saya laksanakan, dan telah mencontoh apa yang dicontoh lakukan sahabatku. Ikhwan sekalian, dalam hal ini Syekh mengingatkan kepada kita bahwa sesuatu yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah terjadi. kelompok-kelompok yang begitu banyak. Di sini Syekh menyebutkan adanya khawarij. Secara singkat kita sebutkan mereka ini karena waktu yang tidak memungkinkan. Khawarij adalah kelompok yang keluar dari Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an dan telah berhasil membunuh beliau. Beliau yang senantiasa ingin memberontak kepada pemerintahan kaum muslimin. Salah satu di antara akidahnya beliau, mereka berkeyakinan pelaku maksiat, pelaku dosa besar dari kaum muslimin itu adalah kafir, dan mereka seenaknya saja mengkafirkan kaum muslimin. Di sana juga ada Mu'tazilah, yang mana Mu'tazilah ini mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi penetapan mereka terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu bukan berarti berkeyakinan bahwa nama itu mengandung sifat. Dia cuma sekedar menetapkan nama saja yang tidak mengandung sifat. Di sana juga ada Murji'ah, yang mana Murji'ah ini adalah kelompok yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Di sana juga ada Jahmiyah, yang mana Jahmiyah ini kelompok yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan alasan bahwa kalau kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam sifat yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, berarti sembahan itu akan berbilang, dan ini tidak benar. Ini adalah pemahaman yang salah yang picik dari mereka. Mereka tidak mengetahui bahwa sebagian di antara mereka juga ada yang disebut sebagai seorang tajir. Salah satu orang yang satu orang mempunyai beberapa sifat. Tajir, seorang yang kaya, seorang yang alim, dan seorang yang dermawan. Satu orang memiliki beberapa sifat. Apakah ini menunjukkan bahwa orang itu banyak? Ini adalah pemahaman yang picik dari mereka. Inilah Jahmiyah yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sana juga kata Syekh ada Rafidah yang mengatakan bahwa risalah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya pada Umar, dan mereka mengatakan fasik kepada sebagian sahabat, bahkan mereka mengatakan kafir kepada sebagian sahabat. Mereka mengkultuskan imam-imam mereka, bahkan mereka mengikuti imam-imam mereka pada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan sementara dan mereka menghalalkannya. Mereka mengikuti perkara-perkara yang imam-imam mereka haramkan dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkannya. Ini dalam hal ini saya mengingatkan bahwa sesuatu yang telah dikhabarkan Rasulullah betul-betul telah terjadi. Idzan hadza fi ta'dhimun li amri tibai sunnati alaysa kadzalik. Jadi kata Syekh, pada hal ini ada pengagungan dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kedemikian? Fi bayanin samarati min samarati tibai sunnati alaysa kadzalik. Padanya ada penjelasan keutamaan dari keutamaan-keutamaan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh mengatakan, naqulu bala. Betul. Di dalam hadis ini terdapat buah keutamaan mengikuti sunnah Rasulullah. Di dalam hadis ini terdapat pengagungan dari mengikuti sunnah Rasulullah. Fihi ta'zimu litibai sunnati wa hasil muslimin ayyattabi'u sunnata. Pada hadis ini terdapat pengagungan mengikuti sunnah Rasulullah. Di dalamnya juga terdapat hal-hal yang bisa memberikan semangat kepada kaum muslimin untuk mengikuti sunnah. Fa alaihim idza araru an-najah ay yakunu ala ma kana alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabu fa hadhihi thamaratun min thamarati ittiba'i sunnati tashaa. Maka wajib bagi mereka, bagi siapa yang ingin selamat, untuk berada di atas apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan dan para sahabatnya, maka ini adalah buah dari buah-buah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwah sekalian, Asy-Syekh di sini mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita mau selamat dari segala kelompok-kelompok yang ada itu, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan mengikuti sunnah Rasulullah dan sunnahnya para sahabat. Ini. Kemudian kata Syekh, Wa minal muhim huna, dan yang paling penting, dan hal yang paling penting juga di sini yang harus diperhatikan, at-tanbih ala anna qawlahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kullu fi an-nar illa wahid min babi nususil wa'idi falkiyakul mutawa'adu bin-nar. Kata Syekh, yang harus diperhatikan di sini dalam sabda Rasulullah, semuanya di dalam neraka kecuali satu. Ini adalah merupakan nas-nas ancaman. Artinya apa? Kelompok-kelompok itu diancam dengan neraka. Kulluha finnat illa wahid. Semuanya di dalam neraka kecuali satu. Hada adabuha, kata Syekh. Insya'allahu addabaha wa insya'a ghafara laha. Jikalau Allah menghendaki, Allah akan mengadabnya. Dan jikalau Allah menghendaki, maka Allah akan mengampuninya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala katakan di dalam surah An-Nisa ayat 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni yang mensyirikat, seseorang yang mensyirikatkan dengannya, dan akan mengampuni selainnya yang dia kehendaki. Saya ingin mengingatkan kepada kita dalam paragraf ini bahwa jangan kita memastikan bahwa setiap pelaku bid'ah atau setiap ahlu bid'ah itu pasti langsung masuk ke dalam neraka. Ini yang ingin diingatkan Syekh kepada kita. Selama bid'ah yang dia lakukan bukan bid'ah yang menyebabkan dia kafir keluar daripada Islam, maka kita tidak boleh mempunyainya langsung masuk ke dalam neraka. Cuma diancam. Kalau Allah menghendaki, diampuni. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki, maka dia langsung masuk ke dalam neraka. Ini dipahami Allah sekalian. Di antara bid'ah-bid'ah yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam sangat banyak sekali. Di antara keyakinannya orang-orang sufi akan menyatunya Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Bahwa Allah dia menyatu dengan makhluk, atau Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di dalam dirinya. Ini adalah pemahaman-pemahaman bid'ah yang menyebabkan pelakunya keluar daripada Islam. Kalau bid'ah semacam ini yang dia anut, maka bukan lagi kita katakan bahwa dia bisa diampuni atau tidak. Pasti dia masuk ke dalam neraka. Tapi di sana masih ada lagi penjelasan yang lain tentang pelaku-pelaku kekafiran atau kemusyrikan. Yang bukan tempatnya di sini. Kalau memang dia jahil, maka tidak langsung dan sebagainya. Allah alam sawab. Kemudian masih kalian, kita lanjutkan perkataan Syekh. Qala al-Ajurri Muhammad bin Husain dalam Sunan Tirmidzi halaman 360 rahimahullah taala berkata, "Fal mu'minul akil yajtahidu an yakuna min hadhihi al-millati an-najiyati biittiba'ihi likitabillahi likitabihi azza wa jalla wa sunani rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sunan ashabi rahimahumullah alaihim wa sunan at-tabi'ina ba'dahum biihsan wa qawlu a'immatil muslimin mimman la yastawhish min dhikrihim mithl Sufyan al-Thawri wal-Awza'i wa Malik bin Anas wal-Shafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Abu Ubayd al-Qasim bin Sallam wa man kana ala tariqatihim min asy-syuyukh fama ankaruhu ankarnahu wa ma qabiluhu wa qalu bihi qabilna wa qulna bihi wa nabatna ma siwa dhalik. Asy-Syekh menukil perkataan Al-Ajurri bin Husain rahimahullah ta'ala, katanya, maka seorang yang mukmin yang berakal harusnya dia bersungguh-sungguh untuk termasuk dalam agama yang selamat itu, yaitu dengan mengikuti kitabullah dan sunnahnya Rasulullah dan sunnah-sunnahnya para sahabat yang dirahmati yang Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kepada mereka, dan sunnahnya tabi'i yang mengikuti mereka setelahnya dengan baik, dan perkataan a'immatul muslimin yang kita tidak bosan untuk menyebutkan nama-nama mereka, di antara mereka Sufyan al-Thawri di antara mereka ada Al-Auza'i, Malik bin Anas, Wasyafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abi Ubaid bin Qasim bin Sallam, Ubaid Al-Qasim bin Sallam, wa man kana ala tariqatihim, dan siapa saja yang sesuai dengan di atas manhaj mereka dari para masyayikh, katanya. Jadi Al-Ajurri mengingatkan kepada kita bahwa kalau seorang umin itu berakal menggunakan lalarnya, menjalankan akalnya, maka hendaknya dia bersungguh-sungguh untuk masuk ke dalam agama yang selamat itu, yaitu masuk untuk mengikuti kitab Allah, mengikuti sunnahnya para sahabat, sunnahnya para tabi'i dan para a'immah yang mengikuti mereka dengan baik. Maka kata al-ajurri fama ankaruhu ankarna, maka apa yang mereka ingkari kita pun mengingkarinya. Wa ma qabilu wa qalu bi qabilna wa qulna bih, dan apa-apa yang mereka terima dan mereka katakan kita terima dan kita katakan juga, dan kita membuang ke belakang kita apa-apa selain daripada itu. Jadi itu ya ikhwah sekalian, pada buah yang keutamaan yang kedua ini jelas bagi kita bahwa dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan menyelamatkan kita dari kelompok-kelompok yang diancam pelakunya dengan neraka. Siapa yang bisa menyebutkan keutamaan yang pertama? Cepat, dah hadir tadi. Abu Di, cepat. Terhindar dari perselisihan ya, dan tercerah. Yang kedua, keutamaan yang kedua apa? Selamat dari kelompok yang diancam pelakunya neraka. Tsamaratu tsalitsah, buah yang ketiga, anna fi luzumi sunnati tahsilul hidayati wassalamah minad dalal, bahwasanya dengan berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan diperoleh hidayah dan keselamatan dari kesesatan, dan selamat dari kesesatan. Kita baca perkataan Syekh, penjelasan Syekh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, inni qad taraktu fikum shay'ain lan tadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-haut. Asy-Syamunukil hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni wal Hakim di dalam sunannya. Rasulullah berkata, saya meninggalkan untuk kalian dua perkara yang dengan dua perkara ini kalian tidak akan tersesat, yaitu kitabullah dan sunnahku, dan keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya menjumpaiku di telaga nanti. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khataba an-nas fi hujjatil wada fa qala ya ayyuhan nas inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada kitab Allah wa sunnat nabiyyi. Dari Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tatkala beliau berkhutbah pada haji wada, wahai sekalian manusia, saya meninggalkan untuk kalian jikalau kalian berpegang teguh padanya, maka kalian tidak akan selamat selama-lamanya, tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. وعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيك أمرين لن تدلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم برسد dari كثير بن عبد الله dari أبيه bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم برسد saya meninggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat jika berpegang teguh dengannya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis dari Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma dhalla qauman ba'da hudakan 'alaihi illa utul jadala, thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma darabu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun." Dari Ibu Imamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah tersesat suatu kaum setelah datang petunjuk kepada mereka kecuali mereka senantiasa berdebat." Kemudian Rasulullah membaca ayat dari surah Az-Zukhruf ayat 58 ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun, tidaklah mereka memberikan kepada engkau permisalan kecuali hanya untuk mendebatmu, bahkan mereka adalah kaum-kaum yang senantiasa membuat permusuhan, perdebatan. Ikhwan sekalian, Asy-Syaikh hafizahullah taala dengan beberapa hadis yang dia nukil di sini ingin mengingatkan kepada kita bahwa dengan berpegang teguhnya kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka kita akan mendapat petunjuk dan tidak akan tersesat selama-lamanya. Kemudian beliau berkata, wal kitabullah was sunnah qad hudiya man tamassaka bihima, kitabullah dan sunnah Rasulullah sungguh telah memberi petunjuk kepada setiap orang yang berpegang teguh dengannya. Hadhil ahadits tufidu anna ittiba'is sunnati nabawiyyah salamatun minadh dhalal. Hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya dengan berpegang teguh dan mengikuti sunnah nabawiyyah merupakan keselamatan dari kesesatan. Taraktu fikum syai'ain lan tadillu ma tamassaktum bihima. Saya tinggalkan untuk kalian dua perkara yang tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengannya. Kitab Allah wa sunnati, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Wala yatafarraq hatta yarida 'alal haud, dan keduanya tidak akan berpisah, bercerai-berai sampai keduanya menjumpaiku di telaga nanti. Idzan hadzal hadits fihi basharatun liman ittaba sunnatar rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa tamassaka biha wa anna satakunu da'iyatan wa hadiyatan fi arsad yawmil qiyamah ila al-haudil marud حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذه ثمرة عظيمة من ثمرة التمسك والاتباع لسنة الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Kata Syekh, jadi hadis, dalam hadis ini ada kabar gembira kepada orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengannya, bahwasanya sunnah itu akan menjadi penyuruh dan petunjuk baginya di hari kemudian kepada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keutamaan yang agung dari keutamaan-keutamaan berpegang teguh dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas buat sekalian. Hadis ini adalah kabar gembira bagi kita bahwa kalau kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, sunnah itu akan menyuruh kita di hari kemudian dan akan memberi petunjuk kepada kita kepada telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Syekh menukil perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Kana imamul muslimina مثل مالك وحماد ابن زيد والثوري ونحوهم إنما تكلموا بما جاء به الرسالة فيه الهدى والشفاء فمن لم يكن له علم بطريقة المسلمين يعتاد أنه بما عند هؤلاء وهذا سبب ظهور البدعة في كل أمة وهو خفاء سنن المرسلين فيهم وبذلك يقع الهلاك ولهذا كانوا يقولون الاعتصام بسنة نجاة. Berkata Ibn Taimiyah yang dinukil oleh Syekh di sini bahwasanya a'imma kaum muslimin terdahulu seperti Malik wa Hammad bin Zaid wa Tsauri, mereka itu hanyalah berbicara dengan apa-apa yang datang darinya risalah yang padanya terdapat petunjuk dan obat penyembuh. Maka kata Syekh, bahkan barang siapa yang tidak memiliki ilmu tentang jalan kaum muslimin, bagaimana memberikan petunjuk kaum muslimin, maka dikhawatirkan akan mengganti dari sunnah itu. Dan ini adalah sebab nampaknya bid'ah di kalangan umat ini. Kata Syekh, ini adalah sebab nampaknya bid'ah di kalangan umat. Kapan orang tidak mengetahui ilmu tentang sunnah Rasulullah, yang mana sunnah Rasulullah ini adalah jalan bagi kaum muslimin untuk mengenal agama jenah dengan baik, maka ini adalah sebab nampak munculnya bid'ah di dalam tubuh kaum muslimin. Wa huwa khifa'u sunanil mursalin fihim, dan dia adalah tersembunyinya, tersamarnya sunnah-sunnah kaum muslim, sunnah-sunnah Rasul pada kaum muslimin. Fa bidzalika yaqa'ul halak, maka dengan ini terjadilah kebinasaan. Walihada kanu yakul, maka karena ini para imam-imam itu berkata, al-i'tisam bis sunnah najah, berpegang teguh dengan sunnah adalah merupakan keselamatan. Itu ikhwah sekalian. Jadi Syekh mengingatkan kepada kita, yaitu Ibn Taimiyah di sini mengatakan bahwa sebab banyaknya bid'ah yang muncul di tengah kaum muslimin disebabkan karena sunnah itu sirna di tengah-tengah mereka, tidak nampak di tengah-tengah mereka. Bahkan munculnya para da'i-da'i, para penyuruh-penyuruh tidak menampakkan sunnah, bahkan mereka sendiri membuat umat jauh dari sunnah itu sendiri. Kemudian Syekh menukil perkataan Malik rahimahullah, Imam Malik rahimahullah taala, "As-sunnah mithlu sakinah, man raqibaha naja wa man takhallafa an halak." Sunnah bagaikan seperti perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Barang siapa yang mengendarainya maka akan selamat, dan barang siapa yang meninggalkannya akan celaka. Wa hadha haqqun, fa inna sakinatan innama raqibaha min sidqil mursalin wattaba'ahum wa annama lam yartabaha faqad kadzaba al mursalin wattiba'us sunnati wa ittiba'ur risalah allati ja'at min 'indillah fattabi'uha bi manzilati man raqiba ma'anu safinata batinan wa zahira wal mutakhallifu an ittiba'i risalati bi manzilati mutakhallif an ittiba'i nuh alaihi salam wa rukubi safinati ma'ah. Kata Syekh, ini adalah sesuatu yang hak, karena sesungguhnya safinah nuh itu hanya dinaiki oleh orang-orang minasidikil mursalin dan mengikutinya. Dan bahwasanya kata Syekh, barang siapa bahwasanya siapa yang tidak menaiki safinah Nuh maka sungguh dia telah mendustakannya. Siapa yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah, berpegang terhadap sunnah Rasulullah, maka sungguh dia telah mendustakannya. Maka dengan mengikuti sunnah Rasulullah sama dengan mengikuti risalah Rasulullah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sama kedudukannya dengan orang-orang yang menaiki perahu Nuh batin dan zahir. Dan orang-orang yang meninggalkan untuk tidak ikut terhadap orang yang tidak melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama keadaannya kedudukannya dengan orang-orang yang meninggalkan perahu Nuh yang tidak mau naik kepadanya dan tidak mau mengikuti Nuh alaihi salam. Ini jelas ikhwah sekalian perkataan Imam Malik bahwa sunnah itu bagaikan perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Kalau antum mau selamat, ikuti sunnah Rasulullah. Sebagaimana inginnya selamat kaum Nabi Nuh, maka mereka naik di atas perahu. Kalau mau celaka, maka berarti menjauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah sesuatu yang jelas bagi kita ikhwah sekalian. Maka dari sini kita mengetahui keutamaan yang ketiga, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah akan mendapatkan hidayah dan selamat dari kesesatan, dan ini adalah merupakan keselamatan bagi kita. Kemudian Syekh mengatakan, melanjutkan muhadharanya, wa hadza idza tadabbara al-mu'minu sa'ira maqalatil falasifa wa ghayrahum min al-umam allati fiha dhalalun wa kufrun wajada al-qur'ana was-sunnata kashifan li ahwalihim mubayyinan li haqqihim mumayyizan bayna haqqin wa bayna dhalik wa batil bayna haqqin dhalik wa batil. Kata Syekh, demikianlah barang jikalau seorang mukmin mentadabburi semua perkataan-perkataan falasifah dan selainnya dari umam-umam yang padanya ada kesesatan dan kekufuran, maka dia akan mendapatkan di dalam Al-Quran dan mendapatkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pengungkap keadaan mereka, penjelas keadaan mereka, pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Wassahabatu kanu alamu alamul khalqi bidhalika makanu akamul khalqi bijihadil kuffar wal munafikin. Sahabat adalah makhluk yang paling tahu akan sunnah Rasulullah dan makhluk yang paling kuat memerangi orang-orang kufar dan orang-orang munafik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Man kana minkum mustanna falyastanna biman kana mimman qad mata, fa innal hayy la tu'man alayhi alfitna, ulaika ashabu Muhammad kanu abarru hadhil ummah quluban wa a'maqa 'ilman wa qalla takallufan, qaumun ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi, fa'rafu lahum haqqahum wa tamassaku bihadihim, fa innahum kanu ala al-huda al-mustaqim." Kata Syekh, Ibnu Mas'ud berkata, Barang siapa di antara kalian yang ingin mengambil panutan, maka hendaknyalah dia mengambil panutan terhadap orang yang telah mati, yaitu para sahabat. Karena sesungguhnya orang yang hidup tidak selamat dari fitnah. Mereka sahabat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah umat yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya terhadap sunnah Rasulullah, dan paling sedikit untuk memaksakan diri terhadap sesuatu yang mereka tidak ketahui dan tidak sanggup. Kaum yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih untuk menemani nabinya, untuk menegakkan agama ini. Maka kata Syekh, ketahuilah hak mereka dan berpegang teguhlah dengan petunjuk mereka, karena sesungguhnya mereka di atas petunjuk yang lurus. Ya. Jadi jelas ya Ustaz sekalian. Akan keutamaan ya yang ketiga ini. Kemudian as-samarah ar-rabi'ah anna fi sunnah dukhulan tahta ismin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa fi tarki khuruj an ismi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwasanya pada sunnah itu dengan berpegang teguh dengan sunnah akan masuk di dalam nama atau golongan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan meninggalkan sunnah akan keluar dari golongan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ar-Rasul alaihi salam yaqulu man ragiba an sunnati falaysa minni. Rasulullah berkata, barang siapa yang membenci sunnahku maka tidak termasuk dari golonganku. Walahu kisah, hadis ini mempunyai kisah yang diriwayatkan oleh Syekhain Imam Bukhari dan Muslim. Dan yang kita baca di sini adalah lafaz Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, "Ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yas'aluna an ibadati Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha, faqalu ayna nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qad qutira law ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara." قال أهرهم أما أنا فإني أسلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. Datang tiga orang lelaki ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke rumah istri-istri Rasulullah. Mereka menanyakan kepada istri Rasulullah tentang ibadah Rasulullah. Maka dikhabarkan kepada mereka. Setelah dikhabarkan kepada mereka, mereka memandang sedikit dan tidak ada apa-apanya ibadah mereka dibanding Rasulullah. Sementara Rasulullah adalah orang yang dijamin dosa-dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga salah satu di antara mereka berkata, adapun saya, maka saya akan sholat malam dan tidak akan tidur. Saya akan sholat malam selama-lamanya. Dan yang lainnya berkata, saya akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Yang satunya lagi berkata, saya akan menjauhi perempuan dan tidak akan nikah selama-lamanya. Maka fajaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihi faqala, antum alladhi qultum kadza wa kadza, ama wallahi inni la akhshaakum Allah wa atqaakum la, lakinni asumu wa aftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju nisaa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Rasulullah datang kepada mereka, kalian yang mengatakan begini dan begitu, maka demi Allah, saya adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Akan tetapi saya berpuasa, tapi saya juga berbuka. Saya sholat, tapi saya juga tidur. Dan saya menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk dari golonganku. Watarku sunnatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raghbatun anhu. Taraka ba'da ilmiha huwa raghbatun anhu wa raghaba an sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala darajatain قد تكون في درجة المعصية وقد تكون في درجة الكفر والعياذ بالله. Meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam berarti membencinya. Meninggalkan setelah mengetahui ilmunya berarti membencinya. Ar-ragba, benci terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam itu ada dua tingkatan. Kadang pada derajat maksiat dan kadang pada derajat kufur. Jadi saya ingatkan kepada kita di sini bahwa kalau kita membenci sunnah Rasulullah, meninggalkan sunnah Rasulullah berarti membenci sunnah Rasulullah. Dan setelah kita katakan di pertemuan kita bahwa bukan saja semua sunnah Rasulullah, bukan semua sunnah Rasulullah yang kita tolak atau kita benci, satu saja atau sedikit saja di antara sunnah Rasulullah yang kita benci, maka kita akan kafir keluar daripada Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Battah rahimahullah ta'ala, walau anna rajulan akhada bijami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa syai'an wahidan faradu dhalika syai' kufrun ittifaq. Barang siapa ada orang yang melaksanakan sunnah Rasulullah, sudah banyak sunnah Rasulullah yang dia laksanakan, tetapi ada sedikit yang dia benci, ada sedikit yang dia tidak laksanakan karena kebenciannya, maka kata Ibnu Battah dia kafir dengan kesepakatan ulama kaum muslimin. Sedikit saja sunnah Rasulullah, kita sudah melaksanakan jenggot misalnya, kita sudah memakai jubah memelihara jenggot tidak isbal dan sebagainya, tetapi ada sunnah yang betul-betul muncul di dalam hati kita, di dalam hati kita kebencian terhadap sunnah ini, maka dengan kebencian kita terhadap sunnah ini kita keluar dari agama, kafir ittifaq kaum muslimin. Hati-hati. Maka kata Syekh, benci terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dua hukumnya. Kadang hukumnya maksiat dan kadang hukumnya kafir. Kapan hukumnya kafir? In taraka iradan anha wa inkaran laha wa intiqasan laha fa anta intaqasta ad-din wa intiqasu ad-din ma'un min al-kufr wal i'rad 'an ad-din ma'un min anwa' al-kufr wal iyadu billah. Kata Syekh, jika engkau meninggalkan sunnah karena berpaling darinya dan mengingkarinya dan meremehkannya, maka engkau telah meremehkan agama. Dan meremehkan agama satu jenis daripada kekafiran. Berpaling dari agama satu jenis dari jenis-jenis kekafiran. Wal'iyadu billah. Fa'am amma idha tarakta sunnata tahawunan wa tasla la'an itikadil kasuri fiha wa itikadil nafsi fiha fa'anta bihasbi hadhi sunnan lati taraktaha. Idha tarakta wajiban fa'anta alaika isma wajib wa in tarakta mustahaban fa anta qad fataka fadl mustahab wa idza atmamta wa dawamta ala tarakil mustahab fa in ahla al ilmi fil madahib al arba'a yasqutuna adalataka wa yufassikuna bi tarakis sunnah bi ma'na al idman ala tarkiha. Maka adapun kata Syekh, jika engkau meninggalkan sunnah karena bermudah-mudahan, nanti saja, gampang itu sebentar, atau karena malas, bukan karena keyakinan meremehkan atau melecehkan sunnah itu, maka kamu disesekan dengan sunnah yang kamu tinggalkan. Kalau sunnah yang kamu tinggalkan adalah merupakan perkara wajib, maka kamu akan mendapat dosa wajib. Jika engkau meninggalkan sunnah yang hukumnya mustahab, maka luput darimu keutamaan mustahab. Jikalau engkau senantiasa dan terus menerus atau Syekh meninggalkan sunnah yang mustahab, maka ahlul ilmi dari empat madhab itu menggugurkan adalahmu dan menghukumi kamu sebagai orang yang fasik dengan meninggalkan sunnah. Artinya senantiasa meninggalkan sunnah. Gitu ya? Jadi ini jelas ya sekalian bahwa dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan dikolongkan dalam kelompok Rasulullah. Kalau kita tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah, maka kita tidak dikelankan sebagai umat Rasulullah. Dan berhati-hati, jangan sampai ada muncul di dalam hati kita sedikit kebencian terhadap sunnah Rasulullah. Siapa yang bisa mengulang keutamaan yang telah lalu? Supaya tidak terlalu tegang. Yang menulis bagus. Kita ada berapa sunnah yang telah antum ketahui? Keutamaan berpegang teguh dengan sunnah. 4. Yang pertama, terhindar dari perselisihan tercela. Yang kedua, menyelamatkan kita dari kelompok-kelompok yang diancam pelakunya dengan neraka. Ketiga, akan peroleh hidayah dan selamat dari setan. Yang keempat, akan digolongkan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ats-tsamaratul khamisah, keutamaan yang kelima atau buah yang kelima. Allati fadli sunnati wattiba'iha al-fakak min subuli syaitan. Sesungguhnya dengan mengutamakan sunnah dan berpegang teguh mengikutinya merupakan hal yang bisa menghindarkan kita dari jalan-jalannya syaitan. Asy-Syaikh di sini menukil sebuah hadis dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam khattan faqala hadha sabil, hadha sabilullah, thumma khatta khututan an shimali wa an yamini, thumma khatta khututan saghiran an shimali wa hadha al-khat wa an yamini, thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hadha sabili, أشار إلى الخط الطويل وقال هذا سبيل وهذا سبل على كل سبيل على كل سبيل منها الشيطان يدعو إليه ثم تلا وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. الشيء من كل سبع حديث داري ابن مسعود برسول الله صلى الله عليه وسلم membuat satu garis untuk sahabat dan mengatakan ini adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala, dan membuat garis-garis di samping kanan di samping kirinya. Kemudian Rasulullah mengatakan ini adalah jalanku, dan mengisyaratkan kepada jalan yang panjang itu. Jadi Rasulullah membuat garis yang panjang di jalan, garis yang dibuat oleh Rasulullah. Kemudian membuat garis-garis di sampingnya yang begitu pendek. Dan beliau berkata, ini adalah jalanku. Dan ini jalannya, ini adalah jalan-jalan yang mana pada setiap jalan itu ada syaitan yang menyuruh padanya. Dan Rasulullah membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-An'am di surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza siratun mustaqiman fattabi'u, dan ini adalah jalanku yang lurus maka itulah dia. Wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya yang menyebabkan kalian akan berpecah dari jalanku. Dzalikum wasaqum bi la'allakum tattaqun, demikianlah itu kami wasiatkan kepada kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa. Pemintibai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemintibai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittiba'u siratal mustaqim wasalima min subuli syaitan. Wa hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi sanahu wa mastalu bil mithali liqarribahu ila adnanin nas. فخط خطا وخط على جانبي خطوطا تصويرا لحقيقة هذه السنة فالسنة طريق طويل ليس طريقا قصيرا. Maka kata Syekh, barang siapa yang mengikuti sunnah Rasulullah, berarti dia telah mengikuti jalan yang lurus. dan selamat dari jalan-jalan syaitan. Rasulullah membuat satu garis yang beliau buat, beliau permisalkan dengan satu misal untuk apa? Supaya manusia bisa memahaminya dengan cepat. Dan beliau membuat lagi garis-garis di sampingnya untuk menggambarkan hakikat sunnah ini, bahwa sunnah itu adalah jalan yang panjang, bukan jalan yang pendek. Ini ya. Jadi Rasulullah SAW, masyaAllah, di dalam hadis ini, dalam hadis ini Rasulullah menggambarkan kepada para sahabat hakikat sunnah dan hakikat yaitu jalannya dan hakikat jalan-jalannya syaitan. Rasulullah membuat garis panjang, ingin menggambarkan bahwa jalannya sunnah itu panjang dan jalannya syaitan itu pendek, supaya bisa dipahami oleh sahabat pada saat itu. ولذلك الذي يتعجلون نتائج الدعوة يتعجلون نتائج اتباع السنة وتطبيق السنة يقولون يا أخي نحن لنا مدة على طلب الحديث ونطبق الحديث والعمل بالسنة ولكن ما يوجد آثر لهذا المجتمعات ما تغير ما تدري أنت إني katanya kata Syekh di sini banyak orang-orang yang ingin segera mendapatkan hasil dakwah, ingin segera mendapatkan hasil mengikuti sunnah, hasil berpegang teguh dengan sunnah. Mereka mengatakan, orang-orang yang buru-buru mendapatkan hasil dengan berpegang teguh dengan sunnah, mereka mengatakan, Ya akhi, kita sudah berapa lama, telah lama mengikuti sunnah Rasulullah, mencari hadis, menegakkan hadis dan beramal dengan sunnah, akan tetapi tidak didapatkan asar dari ini semua. Lihat, mayoritas komunitas kaum muslimin tidak berubah, keadaannya tetap begitu saja. Ini ya, di sini Syekh akan memberikan pelajaran kepada kita. Jadi banyak orang-orang yang ingin cepat mendapatkan hasil dengan mempelajari sunnah, dengan mengajarkan sunnah, atau dengan melaksanakan sunnah, terburu-buru. Bahkan di antara mereka ada yang sudah putus asa, bahkan di antara mereka ada yang mengatakan di atas mimbar. Bayangkan, ada orang mengatakan, ada ikhwah yang mengkhabari kita di Bone, ada di sini dulu ustaz terkenal, katanya. Pagi ceramah kiri kanan. Apa dia katakan di atas mimbar? Sekarang saya sudah capek jadi ustaz. Kenapa katanya? Kaum muslimin tetap begitu saja, tidak ada perubahannya. Nah, di sini akan disinggung sama Syekh bahwa jalannya sunnah itu panjang, tidak pendek. Akhirnya dia jadi apa itu? Jadi ketua KPU. Alhamdulillah. Maka kita نقول لك يا اخي لا بير في ذلك اما ترى ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما مثل لسنته وصراطه ومثل صراطا طويلا ولما مثل السبل الاخرى مثل سبلا قصيرا على جانبه فلا تغتر ولا تغنم ولا تغنم ان اتباعك لتلك السبل التي على خلاف السنه يوصلك الى النتيجه فبعض الناس قد يظن انه بهذا الاسلوب الذي يخالف سنه الرسول يصل مباشره الى مقصود الدعوه kata Syekh, kita katakan kepada mereka, wahai akhi, tidak ada mudarat pada yang demikian ini, pada yang demikian itu. Tidakkah kamu melihat tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan jalannya, beliau mempermisalkan dengan jalan yang panjang, dan tak kala beliau mempermisalkan jalan-jalan yang lain, beliau mempermisalkan jalan yang pendek di sisi-sisinya. Maka janganlah engkau tertipu, janganlah engkau menyangka bahwa dengan mengikutinya, dengan menyangka bahwa jikalau engkau mengikuti jalan-jalan yang menyelisih sunnah itu akan menyampaikan engkau kepada hasil yang baik, akan cepat menyampaikan engkau kepada hasil. Sebagian manusia menyangka bahwa dengan mengikuti jalan-jalan yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan langsung menyampaikan kepada maksud dakwah. Tidak. فنقول هذه كلها إغواء من الشيطان. Kita katakan kepada mereka, semua ini adalah tipu daya dari syaitan. يغويك يفتح لك الأبواب ويغرر بك. Dia menipumu dan membuka pintu keberhasilan bagimu untuk memperdaya engkau. يوهمك أن هذا السبيل نتيجة سريعة Natijatu syari'atun tariku kasira. Dia ingin menggambarkan kepada engkau bahwasanya jalan-jalan syaitan itu hasilnya cepat, jalannya pendek. Amma tariku sunnah ya akhi, adapun jalannya sunnah wahai saudaraku, fa inna tarikun tawilu mahfudun bil makarih, dia adalah jalan yang panjang yang diliputi dengan hal-hal yang tidak disenangi. Walakinna siratun mustaqim, akan tetapi dia adalah jalan yang lurus. Yuaddi bisalikiha ilal jannah, yang mengantar orang-orang yang menempuhnya kepada surga. Wayanju bihi minan nar, dan selamat dari neraka. Hadza sabilur rasul, in aradtahu alzimhu, wa huwa tariqun tawilun, alaika an tasbir wa alaika an tattabi' as-sabil. Wa lidza la kana min al-wasayatil amali jamil mu'minin ma dzakarahu Allah. Ini adalah jalannya Rasul, jikalau engkau menginginkannya, maka senantiasalah engkau berpegang teguh dengannya, dan dia adalah jalan yang panjang, wajib bagi engkau bersabar atasnya. Wajib bagi engkau untuk mengikuti jalannya. Maka dari ini merupakan nasihat yang menurut kepada kaum mukminin. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal asri, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr." Demi masa, sungguhnya manusia itu di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal saleh, saling menasihati di atas kebenaran, dan saling menasihati untuk bersabar. La budda minas sabar fi amri da'wah, harus bersabar di dalam berdakwah, kata Syekh. Jadi waktu kalian, jadi ingat ya, jangan tertipu dengan jalan-jalan yang pendek itu. Jangan tertipu dengan inginnya kalian, inginnya mencapai hasil yang cepat, karena memang itulah sunnah Rasulullah SAW. Tak kala menggambarkannya, itu digambarkan dengan jalan yang panjang, dengan garis yang panjang, dan sunnah memang panjang perjalanan itu. Memang di sana kita lihat orang-orang yang menyelisih sunnah Rasulullah hasilnya begitu cepat. Tetapi apakah kita katakan dengan hasil yang begitu cepat mereka itu di atas kebenaran, di atas jalan yang lurus? Tidak. Itu adalah tipu daya dari syaitan yang mereka akan dapatkan dampaknya di hari kemudian, cepat atau lambat. Adapun jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu jalannya lama, panjang. Makanya kita harus bersabar. Kita harus bersabar, kata Syekh. Wa sabilur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi da'wati wa manhajil anbiya fi da'wa laysa bi manhajil syari', تستعجل في ثمرته ليس بمنهج بين يوم وليلة بين سنة وسنتين بل هو سبيل طويل وصراط مستقيم أما سبل الشياطين فإنها كلها قصيرة يبرر بك بقصرها وتتوهم أنها تؤدي إلى النتيجة سريعة. هذا شيخ جلن رسول دي دلن بردأ جلن رسول دي دلن بردعوة. Dan manhajnya para anbiya di dalam dakwah bukanlah manhaj yang cepat, yang segera didapatkan hasilnya. Bukan manhaj yang didapatkan hasilnya antara satu malam atau dua atau satu hari dan satu malam saja. Bukan dakwah yang segera didapatkan hasilnya setahun atau dua tahun saja. Bahkan dia adalah jalan yang panjang, jalan yang lurus. Adapun jalannya syaitan, maka dia adalah jalan-jalan yang pendek, yang menipu engkau dengan pendeknya itu. Dia akan menggambarkan kepada kalian untuk segera mendapatkan hasil yang cepat. Fasabilus sunnati sabilun tawilun, alaika an tattabi wa antasluk wa وأن تسلكه وأن تتواصى فيه مع إخوانك بالحق وأن تتواصى فيه مع إخوانك بالصبر. Maka jalannya sunnah adalah jalan yang panjang, wajib bagi kamu untuk mengikutinya dan menempuhnya, dan bersaling menasihati padanya dengan ikhwanmu, dan saling menasihati bersama saudaramu di atas kebenaran, dan saling menasihati bersama saudaramu di atas kesabaran. Idzan ittiba'uka lis-sunnati amanun laka wa fataku laka min subulis syaitan. Jadi dengan mengikutinya engkau sunnah adalah merupakan keamanan bagimu, dan hal-hal yang bisa menjauhkan engkau dari jalan-jalannya syaitan. Ini ikhwah sekalian. Jadi jalannya syaitan itu cepat dan pendek. Adapun jalannya sunnah itu panjang. Buah yang kelima adalah dengan mengikuti sunnah akan selamat dari jalan-jalannya syaitan. Saya singkat-singkat saja. Selamatkan. Al-tamatu sadis, fitibai sunnah tahsilu syar' wad-din. Dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan terlaksana syariat dan agama secara keseluruhan. Wa dzalika anna din ma'naha, yang demikian itu disebabkan bahwa karena din artinya adalah Allah ta'budu illallah wa la ta'budu Allah illa bima syara' wa la tariqa lana fi ma'rifati syari' bi ghairi al-Qur'anil 'adzim والسنة النبوية. ولهذا كانت العبادة توقيفية. ولا عجب أن عائشة رضي الله عنها قالت كان خلقه القرآن. Kata Syekh, yang demikian itu karena karena agama maknanya adalah tidak beribadah kecuali kepada Allah, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang telah disyariatkan. Dan tidak ada jalan bagi kita untuk mengetahui syariat kecuali dengan Al-Quran yang agung dan sunnah nabawiyah. Maka dari ini ibadah adalah merupakan tauqifiyah, sesuatu yang sudah tetap, yang paten, yang tidak boleh ditambah dan dikurangi, tidak boleh berijtihad padanya. Maka kata Syekh, tidak heran kalau Aisyah radhiyallahu anha berkata kana khuluqahul Quran. Khuluqahul Quran adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran. Wa sunnatu sallallahu alaihi wasallam syamilatun li kulli din. فَهِيَ الْمَبْنِيَةُ لِلْقُرْآنِ الْعَظِيمِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencakup agama secara keseluruhan. Maka dia dibangun dengan Al-Qur'an yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Dzikr, yaitu Al-Quran, supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, dan supaya mereka mau berfikir." Ini ya ikhwah sekalian. Jadi kata Syekh, dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan mewujudkan syariat dan agama secara keseluruhan. Kenapa? Karena agama maknanya adalah beribadah kepada Allah. Dan beribadah kepada Allah tak lain dan tak bukan kecuali dengan apa-apa yang telah disyariatkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diturunkan kepadanya Al-Qur'an untuk menjelaskan kepada kita. Jadi, agama ini, untuk menegakkan agama ini harus mengetahui syariat itu, yaitu dari sunnah Rasulullah, dan dengannya agama ini akan terpenuhi secara keseluruhan. Antum, Mas. Tanya dulu, Pak. Ada berapa kalau teman sunnah berbantu dengan sunnah? Antum. Yang sandar. Tidak. Hah? Iya, ada 6. Yang pertama? Yang kedua? Yang diantik yang pelakunya mana? Insyaallah. Yang ketiga? Jam berapa dulu? Asar. Bukan pertanyaan yang saya tanyakan nanti. Jam berapa asar? Asarnya jam berapa? Hah? 3:20. Lanjutkan gak? Yang ketiga? Yang keempat? Kelima? Yang keenam? Masya Allah. Lillahi darab. Ya singkat saja. Ini yang keenam. Ada pun yang ketujuh. الثمرة السابعة أنك اتباعك لها رفع لسمة الدل ولحوان أن الأمة bahwa sanya dengan engkau mengikuti sunnah Rasulullah padanya bisa mengangkat kehinaan dan keterpurukan dari umat ini. Ya. Jadi dengan berpegang teguhnya kita dengan sunnah, dengan kata lain umat Islam akan mulai mulia, akan kembali jaya, tidak terpuruk, tidak hina, dan tidak diremehkan, direndahkan oleh musuh-musuhnya. Ini dengan mengikuti kita sunnah Rasulullah. Kita lihat. Walidzalika li'anna sunnah yad-din. Yang demikian itu bahwasanya sunnah adalah agama itu sendiri. Watarkuddin sababun lidillati wal hawan. Dan meninggalkan agama merupakan sebab kerendahan dan kehinaan. Akhraj Ahmad fil Musnad wa Abu Dawud fi Sunanihi an Ibn Umar. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dan Abu Dawud juga mengeluarkan dalam sunnah-sunnah dari dalam sunnahnya dari Ibn Umar bahwa Rasulullah bersabda, bahwa Ibn Umar mendengar Rasulullah bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ayna wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum bil zir' wa taraktum al-jihad sallallahu alaikum dilla la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Kata Rasulullah, jikalau kalian berjual beli dengan 'ayna dan mengikuti ekor-ekor sapi, idza dengan pertanian, meninggalkan jihad, Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan kepada kalian kehinaan yang tidak akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini jelas-jelas dari Rasulullah bahwa kehinaan akan menimpa umat ini tak kala mereka telah melakukan jual beli secara ainah. Ainah adalah salah satu jenis jual beli yang di dalamnya mengandung riba. Kenapa Rasulullah menyebutkan ainah di sini? Dan kenapa Rasulullah menyebutkan di sini adnab al-bakar mengikuti ekor-ekor sapi dan rida dengan pertanian? Ini adalah lambang akan condongnya manusia, cintanya manusia terhadap dunia. Wa taraktumul jihad, dan meninggalkan jihad. Ini adalah penyakit-penyakit yang menyebabkan kaum muslimin dihinakan oleh musuh-musuhnya. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushaku an tatada'a alaikumul umam kama tada'a alal aklik ala akla kama tara'aklata ala kisatihan." Dikhawatirkan suatu saat umat akan mempermainkan kalian, memperebutkan kalian sebagaimana makanan dipermainkan dan diperebutkan di atas nampangnya. Inilah keadaan kaum muslimin sekarang. Mereka di dalam kehinaan, mereka dipermainkan, dikuasai oleh musuh-musuhnya. Kita lihat bagaimana negara Palestina, tak kala dia diserang oleh Israel, anak-anak yang tidak berdosa ikut menjadi korban, orang-orang tua yang tidak tahu apa-apa, yang tak berdaya ikut menjadi korban, wanita-wanita yang tidak mempunyai kekuatan ikut dibantai. Di sana mereka menjerit minta pertolongan, tetapi tidak ada yang terang-terangan ingin membantunya. Negara Islam yang ada di sekelilingnya tidak berani berbuat. Kenapa mereka tidak berani berbuat? Ini adalah salah satu bukti keinginan kaum muslimin. Islam sedunia berkata, menuntut di mana persaudaraan kaum muslimin sedunia? Mereka tidak berani membuka jalan. Mereka tidak berani membantu Palestina karena sudah dikuasai oleh musuh-musuhnya. Kawan mereka berani mengangkat bicara atau berani membangkang perintah di daerah itu, maka mereka akan diboikot dan sebagainya. Dan ini nyata, ikhwas sekalian. Nyata. Mereka buka jalan, maka kaum muslimin akan membantu mereka. Ini salah satu gambaran akan keinginan kaum muslimin. Dan salah satu gambaran lagi akan keinginan kaum muslimin, hampir setiap negara Islam itu dikuasai oleh musuh-musuhnya, oleh orang kafir. Oleh orang-orang kafir. Mereka tidak berani berbicara apa. Berani tidak berani berbicara apa-apa. Meskipun mereka tahu bahwa yang mereka laksanakan ini bertentangan dengan hati nurani mereka, bertentangan dengan agama yang mereka anut, tapi karena ini adalah maunya mereka, mereka tidak berani apa-apa. Kenapa mereka laksanakan? Kenapa mereka tunduk kepada maunya orang-orang kafir? Tak lain dan tak bukan karena dunia yang dijanjikan kepada mereka. Ada kisah saya, Allah alam benar atau tidak ya, sekedar kisah saja. Saya bertanya kepada salah seorang orang dekatnya presiden, kata, tidak usah sebut namanya, salah satu tim suksesnya di daerah Irian. Pada saat itu kebetulan presidennya yang jadi presiden beberapa tahun yang lalu. Dia orang-orang yang banyak melatih politik-politiknya, mengajar politik orang-orang Iran untuk berpolitik, memberikan pendidikan kepadanya. Orang dekatnya lah salah satu presiden, mantan presiden. Saya iseng-iseng tanya kepada mereka, kepada dia, Pak, itu isu terorisme. Saya katakan, itu isu terorisme. Sebenarnya buatan Amerika ya? Atau sebenarnya teroris-teroris itu adalah orang-orangnya Amerika? Saya cuma sekedar tanya, cuma sekedar menjemput. Apa dia bilang? Betul. Betul katanya. Tapi apa boleh buat? Kita tidak bisa apa-apa. Pesawat kita tidak ada yang bisa terbang kalau kita berani menentang Amerika. Ini jangan diekspresi, dipatokan belum begitu. Ini salah satu. Apalagi? Salah satu apa? Bukti bahwa betul-betul negara kaum muslimin, negara Islam itu dihinakan, diinjak-injak oleh musuhnya. Kata Rasulullah, barulah kehinaan ini akan diangkat dari kaum muslimin kalau mereka kembali kepada agamanya. Yang tadinya berpenganut manhaj khawarij, segera kembali kepada manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Yang tadinya berpahaman rafidah, segera kembali kepada ahlus sunnah wal jamaah. Karena kenapa? Bisa jadi adanya kelompok-kelompok itu, khawarij-khawarij itu, ditumpangi oleh musuh-musuh kita untuk memperpuruk keadaan kaum muslimin itu sendiri, untuk menyerang kita dari dalam. Dan ini sesuatu yang tidak mustahil dan sudah sering terjadi dari zaman sahabat sampai sekarang. Bagaimana musuh-musuh kita menyerang kita dari dalam? Dan yang dikatakan orang tadi itu tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Jadi mereka tahu di dalam tubuh kaum muslimin ada yang namanya khawarij, yang beradiran keras, yang senang yang namanya kekerasan. Dia susupi intelijennya masuk. Kalau perlu, kamu sebagai ustaz di dalam, kamu sebagai pemeran di dalam yang memegang peranan, Kamu kalau perlu menjadi pemberi fatwa di dalamnya. Sudah. Tujuannya apa? Supaya menyerang Islam dari dalam. Dan tidak menutup kemungkinan hal ini terjadi. Dan memang ada terorisme. Kita katakan tidak ada terorisme. Tapi terorisme ini malah mungkin digunakan sarana untuk menyerang kita. Ditumpangi oleh musuh-musuh kita. Untuk memperburuk keadaan kita. Dengan berbagai macam hasil yang dia inginkan. Paling minimalnya, kalau mereka menumbuh-suburkan aliran ini dengan gerakan-gerakan radikalnya, terorismenya dan sebagainya, paling minimal akan tersebar image di tengah masyarakat dunia bahwa Islam itu keras. Senang kekerasan. Sehingga orang hobi untuk masuk ke dalam Islam, mengenal Islam. Ya, dan kita lihat terbunuhnya para sahabat. Bagaimana terbunuhnya sahabat? Apakah diberantem pun tidak? Orang yang pura-pura masuk sholat, orang yang pura-pura menjadi sahabat, membunuh Utsman dari belakang. Tidak menutup kemungkinan. Kita pastikan ya, tidak menutup kemungkinan. Jadi hendaklah mereka yang berpahaman rusak untuk kembali kepada agama yang benar, supaya keinginan dari kaum muslimin ini bisa terangkat. Bisa terangkat. Dan kalau kita lihat dari makar-makar mereka, gerakan-gerakan mereka, orang bilang filmnya terlalu kasar. Kasar itilnya. Mencari satu orang Usama bin Laden itu mengeluarkan jutaan dolar. Dia ini cuma kambing hitam. Ada hasil yang ingin diraih lebih besar daripada itu. Allah alam bisawab, kita bukan pengamat politik, cuma sekedar apa yang kita tahu sekilas sekulumit ini, sedikit ini. Jadi ya. Jadi artinya apa ibu sekalian? Tidak menutup kemungkinan aliran-aliran sesat dalam tubuh kaum muslim ini ditumpangi oleh musuh-musuh kita untuk menyerang kita dari dalam. Iya, untuk menyerang kita dari dalam. Dan ingat ibu sekalian, sistem intelijensi itu sangat canggih. Dari dulu saja kita selalu kalah, apalagi sekarang ini. Seorang intel bisa tampil ke dalam suatu komoditas dengan kemirip dengan komoditas itu, bahkan bisa jadi pemeran di dalam. Dari awal dia jadi ustaz, belajar bahasa Arab, akhirnya bisa jadi ustaz. Ada pernah kisah orangnya Abu Bakar Ba'asyir. Dia datang ke Damas. Dia sampai di Damas, dia tidak cerita bahwa dia dari Abu Bakar Ba'asyir. Cuma jalan-jalan saya dari Solo, ingin melihat keadaan pondok, apakah mungkin saya mengirim anak murid saya kemari. Dia cerita kepada kita bahwa memang dia kecolongan seorang intel. Jadi intel ini belajar dari bawah bahasa Arab. Akhirnya dia belajar ke Madinah, dapat gelar RC. Akhirnya setelah ditangkap Abu Bakar Ba'asyir, dia lari, menghilangkan diri. Langsung dikumpul semua data-datanya. Kecurigaan-kecurigaan dikumpul semua. Ternyata dia intel yang melarikan diri. Sudah melarikan diri. Terus sudah dapat gelar RC. Gitu ya. Canggihnya mereka. Kalau orang berbicara masalah itu. Jadi kita katakan tidak menutup kemungkinan Khawarij ditumpangi oleh musuh-musuh kita. Gerakan terorisme yang ada dalam kaum muslimin ditumpangi oleh musuh-musuh kita. Tidak menutup kemungkinan. Dan permainan intelijen mereka itu sangat canggih. Lihat bagaimana cerita sedikit ya. Bagaimana Mossad, salah satu anggota Mossad, bisa menjadi menteri pertahanan di Suriah. Bayangkan jadi menteri pertahanan Suriah atau Syria pada saat itu. Kebobolan terus, tak kalah perang dengan Israel. Kenapa kita kebobolan terus? Ternyata menteri pertahanan kita orangnya mereka. Ketahuan juga, akhirnya dibunuh. Jadi intelijen itu sangat memungkinkan untuk memperburuk keadaan kaum muslimin. Makanya aliran-aliran yang ada ini, pemahaman-pemahaman yang rusak ini, kita suruh untuk kembali kepada agama yang benar, supaya kehinaan kaum muslimin bisa terangkat dan kejayaan kaum muslimin bisa kembali sebagaimana dahulu. Maka dari itu, ikhwah sekalian, kita cuma bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berusaha bagaimana supaya agama ini tetap terjaga. Maka dengan kembalinya kita kepada sunnah, dengan melaksanakannya kita sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akan mengangkat kehinaan kaum muslimin, akan menghilangkan keterpurukan kaum muslimin, dan akan menjadikan Islam ini kembali jaya sebagaimana jayanya dahulu kala. Pokoknya kita tidak baca ya, karena saya lihat waktu yang tidak memungkinkan dan masih ada beberapa materi kemudian juga lelah ya. At-tamaratus tsani, buah yang kedelapan, anna fi tibaa anna fiha wasfud daa alladhi i'tara i'tara al-umma islamiyah wasfun ad-dawa, bahwasanya di dalam sunnah itu ada penyakit yang menjangkiti umat Islam dan ada juga obatnya. Syekh di sini meriwayatkan satu hadis, menukil satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Thauban berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yusakul umam anta tada'a alaikum kama tada'a al-aklat ala kis'atiha, faqala qail wa min killatin ahnu yawma idhin ya Rasulullah, qala bal antum yawma idhin kathiran walakinnakum gusa ka gusa istayl, la yanzi anna allahu fi sudur yaduikum ul-muhana muhana lakum wa yagdifanna allahu fi kulubikum ul-wahan. Qala qail ya Rasulullah wa mal wahan, qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rasulullah bersabda, dikhawatirkan suatu saat umat akan mempermainkan kalian sebagaimana dipermainkannya makanan di atas nampangnya. Seorang sahabat berkata, apakah pada saat itu kami sedikit ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bahkan kalian lebih banyak, akan tetapi kalian bagaikan bui yang dipermainkan oleh banjir. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dari musuh-musuh kalian rasa takut terhadap kalian dan akan menenangkan di dalam dada-dada kalian al-wahan. Seorang sahabat bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Ma huwa al-wahan? Al-wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci akan kematian. Ini benci dunia yang terlalu sangat. Bukan berarti kita dilarang untuk mencari dunia, untuk mencari dan mengejar dunia. Tetapi yang dilarang adalah menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Yang boleh adalah menjadikan dunia sebagai sarana untuk menyampaikan kita kepada akhiratnya kita. Ciri-ciri orang yang lebih mengutamakan dunia, tak kala diseru untuk berjihad, maka dia tidak ingin karena takut mati. Ciri-ciri orang yang lebih cinta dunia, menjadikan dunia sebagai tujuan utama adalah menghalalkan berbagai macam cara. Ingat sekalian, dunia adalah sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal fardu akhsha alaikum walakin akhsha alaikum antubusat alaikum dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Bukanlah kefakiran yang saya khawatirkan kepada kalian, akan tetapi yang saya khawatirkan kepada kalian dibentangkannya dunia kepada kalian sehingga kalian akan berlomba-lomba mengejar dunia sebagaimana berlomba-lombanya orang sebelum kalian, dan kalian pun akan binasa sebagaimana binasanya orang-orang sebelum kalian. Ini Rasulullah mengingatkan kepada kita akan bahayanya dunia, dan dia lebih mengkhawatirkan kepada kita dunia itu dibentangkan kepada kita daripada kita fakir. Allahumma musta'an. A'udzu billahi min dzalik. Kita baca sedikitnya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tafadda wa hala wa haluna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, mensifatkan penyakit dan keadaan kita. Yushaku anta tada alaikumul umam kama tada alaklatil kama tada'al aklata ala kis'atiha. Dikhawatirkan umat akan mempermainkan kalian sebagaimana makanan dipermainkan di atas nampangnya. Ini adalah keadaan kaum muslimin dan ini adalah penyakit, kata Rasulullah. Ama hasala hadha? Apakah ini tidak terjadi? Apakah ini telah terjadi? Wallahu hasal. Demi Allah telah terjadi. Tada'at daulatul isti'mar 'ala al-bilad al-islamiyyah allati habbaha Allah bil khairat. Razaqa Allah bil khairat anharan wa zura' wa bitrul wa umur mukhtalifa tada'u 'alayha kama tada'a al-aklat 'ala tis'atiha. Kata Syekh, daulah negara-negara besar mempermainkan negara-negara Islam yang Allah Subhanahu wa taala cintai dengan kebaikan. Ya Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada mereka dengan kebaikan. Di sana ada sungai-sungai, kebun-kebun, minyak dan berbagai perkara-perkara kekayaan yang berjenis-jenis. Mereka mempermainkan kaum muslimin sebagaimana dipermainkannya makanan di atas nampannya. Qalu amin killatin nahnu ya Rasulullah. Mereka bertanya kepada Rasulullah, apakah pada saat itu kami sedikit ya Rasulullah? Hal nahnu kalilun hatta taji'u daulatu wa tatakasar alaina. Apakah kami sedikit sehingga datang negeri besar itu dan menguasai kami? Qala bal kathirun walakinnakum gusa'is-sail, kata Rasulullah, bahkan kalian lebih banyak, akan tetapi keadaan kalian bagaikan bui yang dipermainkan oleh ombak. Famasabab fi da'atina, maka apa sebab atas kelemahan kita, kata Rasulullah. Qala wala yanzi'anna Allah fi suduribuhum fi suduri muhanalakum wala yajdifanna Allah fi qulubihim al-ham. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dari dada-dada musuh kalian rasa takut kepada kalian dan menanamkan ke dalam dada-dada kalian al-wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci mati. Idzan, kata Syekh, fi sunnah wasfud da'a wa wasfud dawa. Dalam sunnah ada disebutkan penyakit dan disebutkan juga obatnya. Turidu tu'ajilu nafsak, turidu tamshi fi tariqatik, turidu tatuhakibu khairan lak, ihris ala tibai sunnah wa alif nafsaka min amri an amri hubbid dunya karahiyatil maut. Tandur fi sunnah tajidu fiya hadithan yakulu aksiru min ziyaratil kubur fa inna tudakkirukum bil akhirah. Kata Syekh, jadi dengan jika engkau ingin mengobati dirimu, ingin supaya berjalan dengan tenang di jalan-jalanmu, supaya engkau melaksanakan kebaikan untuk dirimu, kata Syekh, bersemangatlah untuk mengikuti sunnah. Obatilah dirimu dengan perkara cinta dunia dan benci maut. Lihatlah di dalam sunnah, di dalam hadis, kamu akan mendapatkan padanya hadis yang menerangkan, aktsiru min ziyaratil kubur fa inna tadzakkirukum bil akhirah. Berbanyaklah menziarahi kubur karena sungguhnya dengan itu akan mengingatkan kalian negeri akhirat. Dan fi sunnati tajidu fiha haditsan yaqulu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kamu lihat dalam Al-Qur'an, dalam sunnah, kamu akan dapatkan hadis yang mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaknya dia berkata yang baik-baik atau diam. Tudzkiruka bil akhirah bil maut kullama qara'ta wa tala'ta fi sunnah wa tabaqtaha yad'u fi nafsika hubbud dunya wa khawful maut syai'an fa syai'an. Semua itu akan mengingatkan engkau dengan akhirat, mengingatkan engkau akan kematian. Setiap kali engkau membaca sunnah, menelaah sunnah, melaksanakan sunnah, akan mengurangi pada dirimu sifat cintamu yang sangat terhadap dunia, akan menghilangkan pada dirimu ketakutan terhadap kematian sedikit demi sedikit. Tasma' fi sunnati 'ani dunya, dengarkanlah di dalam sunnah tentang dunia. Ad-dunya mal'una mal'unatun ma fiha illa dzikrullah wa man wa ma wa ma wala au 'alim au muta'allim. Dalam sunnah diterangkan kepada engkau, dunia adalah sesuatu yang dilaknat, dan dilaknat pula apa-apa yang di dalamnya, kecuali orang yang mengajarkan agama, orang yang mempelajari agama dan yang mengajarkannya. Taqra fil Qur'an al-Azim, baca di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir al muqantarati wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harth, dhalika matal hayati dunya. Jadikan indah padangan pada pandangan manusia keinginannya terhadap hal-hal yang diinginkan berupa wanita, anak-anak, harta yang ditumpuk berupa emas, perak, binatang tunggangan yang indah, dan peternakan dan perkebunan. Demikian itu adalah kata Allah Subhanahu wa taala keinginan kesenangan-kesenangan dunia. Jadi kata Syekh di sini mengingatkan kepada kita bahwa dengan mempelajarinya kita sunnah Rasulullah, maka akan kita dapatkan obat padanya, yaitu obat yang mana dengannya kita mengetahui akan hakikat dunia ini, sehingga kita bisa keluar dari penyakit, bisa keluar dari penyakit itu sendiri, yaitu al-wahan. Jadi wahan adalah penyakit. Dengan mengobati wahan ini, caranya adalah mengikuti sunnah, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh, wa tatamir fi ta'allumil Qur'an was sunnah, maka senantiasalah kamu mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Maka tawaddahanakal haqai wa taqshifulat dunia, maka akan jelas bagimu hakikat dan akan terungkap bagimu hakikat dunia. Fatakumu pada arakta mahiyat dunia, dan kamu akan berdiri dan mengetahui apa hakikat dunia ini. Arakta mahiyat umurulati haulat, kamu akan mengetahui perkara yang ada di sekitarmu. Maka kamu akan selamat dari wahan. Kamu akan selamat dari wahan dan mengeluarkan kamu dari keadaannya bui yang dipermainkan di lautan itu. Jadi ini jelas bahwa di dalam sunnah itu terdapat obat, terdapat penyakit dan obatnya. Yang mempelajari sunnah, kita akan bisa mengobati diri kita, terutama penyakit terhadap cinta dunia. Allahu a'lam. Kemudian at-tamaratu at-tasi'ah, anna fi sunnati sallallahu alaihi wasallam tahsilu tamam al-akhlaq wa jamilaha wa makarimiha. Bahwasanya dalam sunnah itu akan diperoleh kesempurnaan akhlak, keindahan dan kemuliaannya. Gitu ya. Rasulullah bersabda, "Innama bu'ithtu li'utammima salihal akhlak." Sungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi ikhwah sekalian, jangan kita pahami bahwa sunnah itu hanya dengan memelihara jenggot, atau hanya dengan memotong kaki celana di atas mata kaki. Tidak. Tapi sunnah itu lebih luas daripada itu. Sunnah juga bagaimana kita bermuamalah dengan orang tua kita, bagaimana kita bermuamalah, bergaul dengan teman kita, dengan tetangga kita, dengan istri kita dan anak kita, kepada orang yang lebih muda daripada kita, kepada orang yang lebih tua daripada kita, kepada guru-guru kita, kepada para ulama kita. Ini adalah semuanya sunnah. Maka jangan heran kalau ada sebagian orang yang luput dari hal ini dan tidak memperhatikannya, sehingga dia lalai terhadap muamalah. Lalai terhadap muamalah. Sehingga orang awam berbicara tentang dirinya, bagaimana? Kok amalannya begitu? Dan sebagainya. Jadi perlu perhatikan bahwa sekalian, dengan menegakkan sunnah, melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus membentuk akhlak kita yang mulia. Di sana banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita bermuamalah. Kemudian dengan mengikuti Buah yang ke-10 adalah anna fi luzumi sunnah najah min al-fitani wal adabil alim, bahwasanya dengan senantiasa melaksanakan sunnah merupakan keselamatan dari fitnah dan adab yang pedih. Ini ya, dan mengikuti sunnah akan menyelamatkan kita dari fitnah dan adab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya takut orang-orang yang menyelisihi perkara Rasulullah untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Kita lihat tafsir ayat ini yang sebenarnya tadi kita sudah baca. Berkata Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala di tafsir qawli taala, Ibnu Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala falyahdhiril ladzina ila akhiril ayat. Apa artinya perkara di situ? Perkaranya yaitu amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah jalannya, manhajnya, tarikah jalannya, manhajnya, sunnahnya dan syariatnya. Maka kata Ibnu Katsir, maka setiap amalan dan amalan ditimbang. Kalau amalan dan perbuatan dan amalan dan ucapan itu sesuai dengan apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Rasulullah, maka dia diterima. Jikalau dia menyelisih apa yang diucapkan dan dilakukan Rasulullah, maka dia tertolak. Sebagaimana telah tetap dalam Sahihain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melaksanakan suatu amalan yang tidak ada perkara kami padanya, maka dia tertolak. Kemudian falyahdhir, artinya hendaknya dia takut orang yang menyelisih syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara batin dan zahir. Antusibahum fitnah, untuk ditimpa fitnah. Ai fi qulubihim minal kufr wan nifaq aw bid'ah. Artinya akan terdapat dalam hatinya penyakit berupa kekafiran, kemunafikan dan bid'ah. Aw yusibahum adzabun alim, akan ditimpa azab yang pedih, yaitu di dunia ini dengan dibunuh atau dengan dipenjara atau lain sebagainya. Jadi ikhwah sekalian, kalau ada sunnah Rasulullah yang jelas-jelas sudah terang bagi kita perintah beliau, kemudian kita tidak melaksanakannya, atau jelas-jelas larangan beliau kemudian kita melanggarnya, dan kita tahu ini adalah sunnah Rasulullah, perintah dan larangannya, kita tetap melanggarnya, maka kata Ibnu Katsir, dikhawatirkan akan ditimpa di dalam hatinya kekafiran, kemunafikan dan bid'ah. Ikhwah sekalian, hati-hati terhadap hal yang satu ini. Karena kenapa? Penentangan kita terhadap satu perkara saja di dalam sunnah, maka akan tertanam di dalam hati kita satu daripada tiga kemungkinan, dan ini adalah penyakit. Dan kalau kita senantiasa di atas pelanggaran ini, penentangan ini, penyakit ini, lambat laun pasti dan pasti akan lebih jauh. Cuma sedikit dulu yang ditentang, sedikit dulu yang ditolak, sedikit dulu yang tidak dilaksanakan, akhirnya akan bertumpuk-tumpuk. Seorang ulama berkata, As-Sufyan mengatakan, As-Sufyan As-Sari atau As-Sufyan Umiyani, saya lupa, mengatakan bahwa ihdar sigaru bid'ah fa inna sigaru sayakunu kibar. Berhati-hatilah kamu dari bid'ah yang kecil, karena bid'ah yang kecil itu akan menjadi besar. Dan ingat, di dalam Al-Quran diterangkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada." Di dalam hatinya terdapat penyakit dan Allah Subhanahu wa taala menambah penyakit ini. Satu saja kita tentang, akhirnya akan tambah banyak yang kita tentang. Falamma zadu azabullahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, maka kami pun memalingkan hatinya. Ingat, kenapa kita dipalingkan oleh Allah? Kita dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sendiri yang berpaling. Jadi kalau kita telah berpaling, maka akan dipalingkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi qulubihim marad. Padahal terdapat penyakit. Fazadahumullahu marad. Dan Allah menambah terus penyakit itu. Berpaling sedikit, akhirnya berpaling dan semakin jauh berpalingnya. Falamma nasu ma dzikru bi fatana alaihim abwab kulli syai. Tak kala mereka melupakan apa-apa yang kami peringatkan padanya, kami buka bagi mereka pintu keberhasilan dari segala sisi. Hatta idza farihu, tak kala mereka bergembira, akhadnahum baghtatan wa hum la yashurun. Kami pun mengadat mereka seketika dan mereka tidak menyadarinya. Ikhwah sekalian, hati-hati. Jelas-jelas. Yang kita khawatirkan apa? Yang kita khawatirkan, kita akan dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berpalingnya kita. Dan ini sesuatu yang sangat berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda ma adina idza adnaba dhanban lukita fi qalbi nuqtatan sawda, fa in taaba wastaghfara sughila qalbu wa in taaba taba wa in zida hatta ta'lu qalbah kalla bal rana ala qulubi matan yaksibun." Seorang bagi kalau dia melakukan satu dosa, maka akan dititik pada hatinya tinta hitam. Kalau dia taubat dan meninggalkan dosa itu, maka akan dibersihkan lagi, putih kembali cerminnya hatinya. Tapi jika dia senantiasa terus menerus di atas dosa itu, tinta hitam, noda hitam akan memenuhi hatinya dan jadilah tertutup, mati hatinya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan hati mereka terpenuhi dengan kotoran-kotoran disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Ini yang kita khawatirkan, ikhwah sekalian, akan dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buah yang ke-11, bahwa dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengannya akan merealisasikan yang namanya keimanan dan akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan selamat dari neraka. Jadi kata Syekh, hikmah yang ke-11, kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah akan terwujud keimanan pada diri kita. Iya. Artinya apa? Kalau tidak mau mengikuti Rasulullah, bukan orang yang beriman. Dan dengan adanya keimanan pada diri kita, kata Syekh, kalau kita sudah mengikuti sunnah Rasulullah dan mendapat gelar sebagai orang-orang yang beriman, akan dilanjutkan dengan keutamaan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan selamat dari neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Tidaklah demi Tuhanmu mereka beriman sampai menjadikan kamu hakim terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan. Ini. Kalau mau dikatakan orang-orang yang beriman, berarti menjadikan Rasulullah sebagai hakim. Mengikuti sunnah Rasulullah. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah tatkala Allah dan Rasul-Nya memutuskan satu perkara untuk mencari perkara yang lain. Artinya apa? Mukminah dan mukmin barulah dikatakan perempuannya benar kalau dia menerima segala apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau dia tidak mau menerima apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, bukan orang beriman. Jadi dengan mengikuti sunnah akan mendapatkan gelar sebagai orang-orang yang beriman. Kemudian setelah mendapatkan gelar orang-orang yang beriman, dengan keimanan yang kita dapat ini akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kenapa tidak? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjamin langsung orang-orang yang beriman dengan mengikuti sunnah Rasulullah dan mengikuti perintah Allah akan diberikan ketenangan hidup di dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shaliyan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, mengikuti Rasulullah, melaksanakan sunnah Rasulullah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas perbuatan mereka di dunia dengan apa yang lebih baik yang telah mereka kerjakan. Ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebahagiaan hidup, kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman, kesejahteraan, apakah itu pada hartanya, apakah itu pada keluarganya, pada rumahnya, pada anak-anaknya, pada tetangganya, dan sebagainya. Kemudian, bagaimana tidak orang yang beriman itu akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka di dalam surah An-Nur ayat 55, kekhalifahan di muka bumi. Wa'ada Allah alladhina amanu wa amilu s-salihati wa'ada Allah alladhina amanu minkum wa amilu s-salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal saleh untuk dijadikan pemimpin-pemimpin di muka bumi sebagaimana dijadikannya pemimpin-pemimpin orang-orang sebelum mereka. Siapa? Kenapa didapatkan ini? Karena didapatkannya terikat iman itu tadi setelah mengikuti sunnah Rasulullah. Kenapa tidak orang-orang yang beriman itu setelah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kebahagiaan di dunia? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Maryam ayat 96, "Innalladzina amanu wa 'amilussolihati sayaj'alu lahum rahmanu mudda." Sungguh orang-orang yang beriman dan amal saleh akan dijadikan bagi mereka rahasia kasih sayang. Orang-orang akan menyayanginya. Siapa yang tidak senang kalau orang-orang menyayangi kita? Kapan kita dapatkan? Kalau kita sudah beriman. Kapan kita beriman? Kalau kita sudah mengikuti sunnah Rasulullah. Bagaimana tidak orang-orang yang beriman itu karena mengikuti sunnah Rasulullah mendapatkan kebahagiaan? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman menjanjikan kepada mereka keimanan di dunia. Sebagaimana dalam firman-Nya di dalam surah Al-An'am ayat 782, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun." Adalah orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Siapa yang tidak bahagia kalau mendapatkan keamanan dari Allah? Kenapa mendapatkan keamanan dari Allah? Karena sudah dianggap orang beriman. Tak kala dia menjalankan sunnah Rasulullah. Bagaimana pula tidak orang yang beriman itu akan mendapatkan kebahagiaan di dunia? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah An-Nisa ayat 141, "Walan yaj'alallahu lilkafirina 'alal mu'minina sabila." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir jalan untuk menguasai, mengalahkan orang-orang yang beriman. Masyaallah. Allah tidak akan memberikan jalan orang-orang kafir untuk mengalahkan kita. Ini adalah kebahagiaan dunia. Siapa yang tidak mau? Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 99, "Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun." Sungguhnya tidak ada bagi engkau wahai iblis penguasaan terhadap hamba-hambaku yang beriman dan kepada Rabb mereka bertawakal. Kebahagiaan di dunia, masya Allah. Kebahagiaan berupa apa? Syaitan tidak bisa menguasai kita. Tak kala kita beriman dan bertawakal kepada Allah, tak kala kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana tidak ikhwah sekalian, orang yang beriman itu dia mengikuti sunnah Rasulullah akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan berkah kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun." Seandainya penduduk kampung itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kami akan bukakan berkah dari mereka bagi mereka dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fakhannahum bima kanu yaksibun. Maka kami pun adat mereka disebabkan perbuatan tangan-tangan mereka sendiri. Masya Allah. Kebahagiaan ya ikhwan. Kebahagiaan yang diberikan, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala berupa berkah pada rezeki kita, pada negara kita, pada keluarga kita. Kapan kita dapatkan ini? Kalau kita sudah dianggap Allah beriman. Kapan kita dianggap beriman? Tidak dianggap beriman kalau tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Lihat ayat tadi mengatakan, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan Rasulullah, tidak mau mengikuti sunnahnya. Bukan berkah yang mereka dapatkan, tapi adab yang pedih. Kemudian ibu sekalian, saya mengatakan setelah dia mendapat, dengan mengikuti sunnah ini akan mendapatkan gelar keimanan dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan selamat dari api neraka. Masya Allah, dengan mengikuti sunnah akan selamat mendapatkan kebahagiaan di akhirat dan selamat dari neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi 107 dan 108, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahumul jannatu firdaus nuzulan khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala." Adalah orang-orang yang beriman dan menjadikan amal saleh bagi mereka jannah firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Mereka sama sekali tidak ingin berpindah darinya. Masya Allah, ikhwah sekalian. Kebahagiaan di akhirat nanti dengan jannatul firdaus yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Mau dikatakan beriman kalau tidak mengikuti sunnah Rasulullah? Tidak mungkin. Pasti harus mengikuti sunnah Rasulullah kalau mau dikatakan orang yang beriman. Dan saya mengatakan akan diselamatkan dari api neraka, yang mana neraka itu adalah sesuatu yang dahsyat dan ngeri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 100 ayat 58, "Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayra liyadhuqul adzab." Sungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, ingkar terhadap sunnah Rasulullah, artinya adalah orang-orang yang kafir kepada Rasulullah. Sungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, masuk di dalamnya orang-orang yang mengingkari sunnah Rasulullah, sawfa nuslihim nara, nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, kata Allah, setiap kulit mereka hangus terbakar. Badalnahum juludan ghairaha, kami akan ganti kulit yang lain. Liyadhuqul adzab, supaya mereka merasakan azab yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik ya ikhwan. Di dunia kita menderita, paling tidak akan habis penderitaan dengan maut yang menjemput kita. Tapi kalau di akhirat kita menderita, tidak ada penghabisannya, tidak ada kematian di hari kemudian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir ayat 36, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anha min 'adabiha kadzalika najzi kulla kafur." Sungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahannam, "la yuqda 'alaihim fayamut," tidak diselesaikan adab itu bagi mereka sehingga mereka mati. "Wa la yukhaffafu 'anha," anhum min adabnya, dan tidak diringankan sedikit pun dari mereka adabnya. Kadzalika najzi kull kafur, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang kafir. Bukan berarti kita disiksa lantas meninggal mati dengan siksaan itu, tidak sama sekali, bahkan tidak dikurangi sedikit pun kadar azab itu. Na'udzubillahi minan nar. Paham? Hati-hati terhadap sunnah Rasulullah. Jangan meremehkan sunnah Rasulullah, perintah Rasulullah dan rangan Rasulullah. Ikhwah sekalian, kalau di dunia kita masih bisa menyesal, tapi di akhirat nanti tidak ada lagi penyesalan dan tidak ada lagi gunanya penyesalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan keadaannya orang-orang yang menyesal di dalam neraka dalam surah Fatir ayat 37. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal aw lam nu'ammirkum ma tadakkaru fiha man tadakkar wa ja'akum an-nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Mereka berkata, wahai Tuhanku, dikeluarkanlah kami dari neraka dan kami akan mengerjakan amal saleh selain daripada apa yang kami lakukan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah kami telah meminjamkan umurmu di dunia supaya orang-orang yang ingin mengambil pelajaran bisa mengambil pelajaran padanya, dan bukankah telah datang kepadamu pemberi peringatan kepada engkau. Wa ma lidh-dhalimina min nadhir. Maka rasakanlah azab yang pedih dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim penolong pun sedikit pun penolong. Ini ikhwah sekalian, dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Dan ingat, itu tadi kita katakan, tidak ada lagi kematian di sana, dan di sana adalah kehidupan yang kekal abadi. Hidup di dunia paling tidak 60 tahun. Dibandingkan akhirat belum cukup satu hari, berapa jam saja atau berapa menit saja. Ingat, di sana tidak ada lagi yang namanya mati. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Yutal mauta ka hayatil habash, habash, aw kamuda fayunani munadin ya alal jannah. Hal ta'rifuna hadha fayashribuna fayanduruna fayakuluna 'an." فينادي منادي يا أهل النار هل تعرفون هذا فيشربون فينظرون فيقولون نعم هذا الموت فيصدق فيقال خلود خلود سلاما. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, hari kemudian maut didatangkan oleh Allah dalam bentuk binatang, kemudian dipanggillah penduduk surga. Wahai penduduk surga, apakah engkau mengenal ini? Mereka menyondongkan dirinya dan melihat dan mengatakan, naam, itu adalah kematian. Begitupun disuruhkan kepada penduduk neraka, wahai penduduk neraka, apa kamu mengenal ini? Mereka pun menyondongkan dan memejamkan lehernya dan melihat, itu adalah kematian. Fayudba fayuqal khuludun khuludun fayamaut. Maka disembunyilah kematian itu dan dikatakan kekal, kekal, kekal, tidak ada lagi kematian. Ikhwah sekalian, di hari kemudian. Na'udhu billahi min adabin nar. Na'udhu billahi min adabin nar. Wa na'udhu billahi min adabin nar. Kemudian hikmah keutamaan yang terakhir, bukti yang ke-12 dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan mengamalkannya, merupakan memakmurkan dan menghidupkan sunnah itu sendiri. Memakmurkan dan menghidupkan sunnah itu sendiri. Dan dengan memakmurkan dan mengamalkan sunnah pada diri kita, kita sudah mendapatkan satu pahala. Dan pahala dengan memberikan contoh kepada orang lain, sehingga orang lain melaksanakan sunnah itu sendiri, karena kita telah memberikan contoh yang baik. Ikhwah sekalian, apalagi yang menghalangi kita untuk melaksanakan sunnah Rasulullah? Tidak ada lagi. Mudah-mudahan kita istiqamah di atas sunnah ini. Dan senantiasa berpegang teguh dengannya. Satu prinsip yang harus kita pegang, apa yang menyebabkan kita berpaling untuk malu-malu melaksanakan sunnah? Pandangan manusia. Sungguh hina diri kita. Kita menyandarkan, mendukakan diri kita kepada pandangan manusia yang begitu hina. Kita mendahulukan malunya kita kepada manusia daripada malunya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perlu diingat di wasalam. Karena sebagian ada orang masih malu-malu untuk melaksanakan sunnah. Kenapa? Masih malu-malu untuk melaksanakan sunnah karena takut dicemooh orang lain, takut diejek sama temannya. Pertamanya saja itu perjuangan. Setelah itu insyaallah orang sudah biasa melihat kita melaksanakan sunnah akan terbiasa. Hampir semua di antara kita pernah merasakannya. Ikhwah sekalian, inilah yang sempat kita sampaikan pada hari ini. Sekali lagi, kita mohon maaf atas segala kekurangan yang bersumber dari kita. Ibadah kurnia menjemaskan. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.